Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Aji Rohadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 17. Kalimat kunci hari ini adalah... Osusume wa nan desu ka? Rekomendasinya apa? Tokoh utama dalam adegan kita adalah Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand. Ia datang ke toko buku bersama kawan-kawannya yaitu Sakura dan Rodrigo. Ini adalah percakapan mereka di tempat penjualan manga. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 17. Kalimat kuncinya adalah... Osusume wa nan desu ka? Rekomendasinya apa? この本いいな。あれも面白そう。さくらさんのおすすめは何ですか?これはどう?ホラーはちょっと。Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Anna mengatakan, この本いいな。あ、buku ini bagus ya. あ adalah seruan yang mengungkapkan kejutan atau emosi yang ringan. Kono hon terdiri dari kono yang artinya ini dan hon yang artinya buku. Bersamaan artinya buku ini. Iina berarti bagus ya. I adalah kata sifat yang berarti bagus. Na adalah partikel yang Anda tambahkan pada akhir kalimat. Lakukanlah saat Anda bergumam atau berbicara pada diri sendiri. Merasa senang adalah ureshi. Jadi, saya bisa mengatakan kepada diri sendiri, ureshi na, saat saya gembira ya. Betul sekali. Kemudian, Anna melanjutkan, are mo omoshiroso. Itu juga tampak menarik. Are. Artinya itu. Mo. Adalah partikel yang berarti juga. Omoshiroso berarti terlihat atau tampak menarik. Bentuk asli dari kata ini adalah omoshiroi yang artinya menarik. Anda ganti akhiran i menjadi so untuk membuat omoshiroso. So mengindikasikan Anda sedang membuat dugaan atau penilaian dengan memandang pada sesuatu. Kemudian Anna menanyakan kepada Sakura, Sakura-san no osusume wa nan desu ka? Apa rekomendasi Sakura? Osusume adalah rekomendasi. No adalah partikel yang menghubungkan kata benda. Sakura-san no osusume artinya rekomendasi Sakura. Wa adalah partikel penanda topik. Nan desu ka? Artinya, apakah? Kini kalimat kunci hari ini adalah Osusume wa nan desu ka? Rekomendasinya apa? Ini adalah ungkapan yang berguna, jadi mohon mengingatnya. Sakura mengambil satu buku dan menyarankannya kepada Anna. Kore wa dou? Bagaimana dengan ini? Kore artinya ini. Wa adalah partikel penanda topik. Dou adalah bagaimana menurut Anda? Ini adalah ungkapan untuk menanyakan pemikiran orang lain. Di sini, setelah kata ini, desu ka? Dihilangkan. Ini membuat ungkapannya menjadi informal. Ini adalah pertanyaan, jadi ucapkan dengan intonasi yang menanjak. Anna melihat pada buku yang disarankan oleh Sakura, lalu menjawab, hora wa chotto. Cerita horor agak... Hora. Adalah cerita horor. Ini adalah kata serapan dari horror dalam bahasa Inggris. Wa adalah partikel penanda topik. Chotto artinya sedikit atau agak. Anda dapat mengucapkan ini untuk menolak satu usulan dengan cara halus dan tidak langsung. Setelah chotto, ekspresi negatif seperti misalnya sulit bagi saya dihilangkan. Anda gunakan ungkapan tersebut supaya penolakan Anda tidak terdengar terlalu keras. Saat Anda mengucapkannya, hentikan nafas selama satu ketuk setelah co. Chotto, kan? Jadi saat seseorang menawarkan sesuatu kepada saya yang saya tidak suka, saya bisa menolak dengan mengatakan chotto. Kini mari kita dengarkan lagi adegan untuk pelajaran 17. Kalimat kunci hari ini adalah... Osusume wa nan desu ka? Rekomendasinya apa? Ah, kono hon ii na. Are mo omoshiro sou. Sakura-san no osusume wa nan desu ka? Kore wa dou? Horror wa chotto. Sekarang waktunya Pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita telah mempelajari omoshiroso, yang artinya tampak atau terlihat menarik. Kita mengucapkan ini saat kita membuat dugaan. Kita ingin mengetahui lebih lanjut mengenai cara menggunakan ungkapan seperti itu. Watashi ga oshiemashou. Ia mengatakan, seperti dalam omoshiroso, yang artinya tampak menarik, jika Anda tambahkan so setelah kata sifat, Anda dapat menyampaikan pendapat atau perkiraan Anda setelah Anda melihat atau mendengarkan sesuatu. Dalam pelajaran 13, kita telah belajar ada dua jenis kata sifat dalam bahasa Jepang. Satu jenis disebut kata sifat i. Jenis ini berakhir dengan i, seperti omoshiroi, yang artinya menarik, dan isogashi, yang artinya sibuk. Satunya lagi adalah kata sifat jenis na. Jenis ini menggunakan akhiran na sebelum kata benda yang diterangkan. Hima, yang artinya menganggur atau tidak ada yang dikerjakan, adalah satu di antaranya. Saat Anda meletakkan so, yaitu ungkapan untuk menduga, pada kata sifat i, Anda mengganti i menjadi so. Misalnya, isogashi, yang artinya sibuk, berubah menjadi isogashi so, tampak sibuk. Untuk kata sifat na, Anda hanya perlu menambahkan so. Misalnya, hima, yang artinya tidak ada yang dikerjakan, menjadi himaso, tampak tidak ada yang dikerjakan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai mengubah so menjadi bentuk negatifnya. Untuk kata sifat i, gantilah i menjadi kunasaso. Misalnya, isogashi, yang artinya sibuk, berubah menjadi isogashiku nasaso, tampak tidak sibuk. Dan untuk kata sifat na, Anda letakkan dewa nasaso setelah kata sifatnya. Misalnya, hima, yang artinya menganggur, berubah menjadi hima dewa nasaso, tampak tidak menganggur. Itulah tadi Pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Kita memperkenalkan kata-kata yang menyerupai bunyi, suara, atau perilaku. Aji, apa kira-kira istilah bahasa Jepang untuk ini? Saya tidak mendengar apa-apa. Sebenarnya bahasa Jepang punya satu kata untuk mengungkapkan keadaan di mana tidak ada suara. Shin. Perpustakaan biasanya senyap. Kita menggambarkannya sebagai shin. Atau saat Anda menuturkan lelucon tetapi tidak ada yang tertawa, situasi seperti itu digambarkan dengan shing. Wah, itu memalukan ya. Nah, sekarang saya punya pertanyaan. Apa yang digambarkan kata berikut ini? Zurari. Zurari? Saya menyerah. Ini menggambarkan bagaimana orang atau benda membentuk jajaran. Misalnya, Anda mengatakan suatu ruangan dipenuhi zurari buku. Dan demikian pojok kata tiruan bunyi hari ini. Kita memperkenalkan shin dan zurari. Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kejadian hari ini dan membuat catatan. Inilah pojok catatan si Anna. Sebuah toko buku besar punya unit komputer bagi pelanggan. Kita dapat menggunakannya untuk mengetahui apakah toko itu punya buku yang kita cari dan jika ada, di mana letaknya. Begitu memudahkan. Apakah Anda menikmati pelajaran 17? Kalimat kunci hari ini adalah Osusume wa nan desu ka? Rekomendasinya apa? Bergabunglah kembali bersama kami.